selamat malam jemaat sekalian. Yang enggak tahu karena ayatnya saking banyak, capek ya. Tendensinya makin ayat yang makin ke belakang gitu, nyanyi di sini bisa makin pelan gitu ya. Jadi apa karena misalnya 4 ayat gitu sudah lemes tangannya, yang main piano juga sudah lemes gitu, jadi bisa makin pelan gitu ya. Oke jemaat sekalian, malam ini saya ngajak Anda untuk membaca 2 Timotius. 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 5. 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 5. Coba kita membacanya bersama-sama. 1 2 3. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk nasihat firman-Mu, pesan yang disampaikan oleh Rasul Paulus di akhir hidupnya. Mohon Bapa pimpin kami agar kami dapat memahaminya dengan baik pesan ini, karena kami yakin kamilah generasi yang hidup di hari-hari terakhir yang dimaksudkan. Dan kami menyaksikan penggenapan dari apa yang diingatkan ini makin nyata di depan kami, sehingga Tuhan, kami sepatutnya adalah orang yang paling waspada karena ada peringatan ini bagi kami. Puji hormat kami naikkan padamu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saya tahu saya sudah berkali-kali menyampaikan bagian dari perikop firman Tuhan ini. Tetapi karena di sini Rasul Paulus begitu serius menyampaikan apa yang barusan kita baca tadi, dan dia minta supaya pesan ini diteruskan, maka tentu bukanlah sesuatu yang bisa membosankan kita kalau sesuatu yang baik kita ulangi dan kita ingatkan kepada diri kita sendiri kembali pesan-pesan yang disampaikan ini. Hal pertama saya ajak Anda lihat di sini bahwa pesan yang disampaikan oleh Rasul Paulus di sini adalah pesan yang sangat-sangat penting. Mengapa sangat penting? Dari demi-deminya siapa itu katanya? Di sini dikatakan di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya, demi kerajaannya. Sudah di hadapan Allah, di hadapan Yesus Kristus, demi penyataannya, demi kerajaannya. Betapa pentingnya pesan itu, saudara, sampai perlu demi penyataannya, demi kerajaannya, dan juga sampai katanya di hadapan Allah dan di hadapan Kristus Yesus. Berarti ini sungguh sangat-sangat penting. Pesan ini sungguh penting dan perlu dicamkan oleh setiap kita, anak-anak Tuhan yang hidup di hari-hari akhir ini. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, belakangan ini dengan munculnya kelompok sekte ini yang terpengaruh oleh Islam dan Yudaisme, yang menentang istilah Allah dan mempromosikan istilah Yudaisme, bahkan menyebut Yesus saja salah, mesti Yesua, Saya heran, saya SMS mereka dan tidak menjawab. Saya bilang, jadi Alkitab bahasa Inggris semuanya juga salah kah menyebut Jesus gitu ya? Apakah Alkitab bahasa Tionghoa, bahasa Perancis semuanya juga salah kah menurut kalian? Anda bisa bayangkan ya, betapa berkembangnya mereka. Dia mengolok-olok saya, katanya mereka sekarang sedang mengadakan semacam ini seminar promosi tentang konsep mereka, ide mereka di kota Manado, dan yang hadir cukup banyak. Mereka melakukan hal-hal sosialisasi ini dengan sangat taktis ya. Mereka pergi ke Manado, Manado ini kantong-kantong Kristen mereka datangi untuk mensosialisasikan itu. Dan jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, di satu pihak ya, sejak Gus Dur naik jadi presiden yang sudah meninggal, Saksi Jehovah diresmikan masuk dalam Departemen Agama, dan sekarang mereka sungguh-sungguh seperti sebuah mesin yang bergerak sedemikian lancar dan sedemikian kencangnya melanda seluruh Indonesia dengan orang-orang Kristen di kalangan Protestan, Injili, Karismatik, segala macam yang tidak siap, yang jemaatnya tidak dibekali dengan pengetahuan doktrin dan lain sebagainya, semuanya bertumbangan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ditambah lagi di sisi yang lain, gereja-gereja tradisional Protestan dan lain sebagainya yang menguasai kantong-kantong Kristen tidak memiliki apa-apa lagi untuk dipertahankan, hanya sekedar sebuah agama. Anda bisa bayangkan betapa memprihatinkan sebenarnya keadaan kekristenan. Saudara, di saat seperti ini, dalam kondisi yang sedemikian ini, saya yakin bahwa peringatan, pesan Rasul Paulus adalah hal yang sangat-sangat penting untuk kita camkan, karena kita adalah generasi yang hidup di zaman akhir ini. Kitalah orang yang harus paling concern, paling memberi perhatian pada pesan-pesan yang semacam ini. Pesannya apa saja? Saudara coba lihat ya. Yang pertama di sini pesannya adalah, beritakanlah firman. Siap sedia, baik atau tidak baik waktunya. Beritakan firman. Beritakan terus ya. Kita ada mendengar kabar tentang keberhasilan dari tunas-tunas kita. Kita dapat kabar bahwa penginjil Are membutuhkan tambahan buku nyanyi 10, walaupun itu memerlukan dana, tapi kita gembira. Itu berarti tambah orang. Kalau dikatakan buku nyanyinya tidak terpakai sekian banyak, itu berarti orangnya berkurang. Tapi kalau membutuhkan tambahan buku nyanyi, berarti orangnya bertambah. Kita merasa senang. Kita dengar kabar juga dari Ration, berapa PA sudah dibuka, kita juga senang. Tapi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, betapa banyaknya kita dengar juga ada laporan dari daerah, laporan dari Samarinda. Ya, Alki berkata kepada saya bahwa nggak tahu kenapa orang-orang kelihatannya semakin hari semakin sulit untuk menerima pengajaran yang benar. Dijelaskan tapi nggak bisa masuk-masuk, repot sekali. Penginjil Anyut kasih tahu juga bahwa di Samarinda katanya, oh ya, dia sampai menjelaskan orang sampai 1 jam, ya, 1,5 jam. Ya, mereka bilang ini benar, tetapi tidak berani membayar harga untuk kebenaran. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, baik atau tidak baik waktunya, kata Rasul Paulus, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Kalau waktu hanya baik saja kita beritakan, itu gampang. Semua orang dapat lakukan itu. Di hari baik, bulan baik, suasana baik, cuaca baik, apa semua baik memberitakan Injil. Gampang sekali, enak sekali. Tetapi bagaimana kalau tidak baik waktunya? Cuacanya tidak baik. Kondisi orang-orang di sana tidak baik. Suasana politik tidak baik. Masyarakat di sana menentang. Laporan dari Timotius yang di Papua, dia tidak mungkin berhasil mendirikan jemaat di Mambramo. Imam Bramo di tempat dia sudah ada gereja, dan yang jadi gembala di situ adalah abangnya sendiri. Dan mereka tidak memperbolehkan ada gereja lain berdiri di situ selain yang satu itu. Timotius kehabisan cara bagaimana supaya bisa bangun gereja di situ. Itu akan menentang abang dia sendiri, dan orang sekampung di situ sudah sepertinya memiliki satu tekad bulat bahwa jangan ada muncul gereja saingan. Tidak boleh ada alternatif. Secara logika kita lihat ini sangat tidak masuk akal dan sangat sangat aneh. Kalau ada satu toko yang jual beras di situ melarang orang lain buka toko untuk jual beras, itu bisa dilaporkan di Komisi Anti Monopoli Indonesia. Boleh dilaporkan. Belum lama ini itu retail raksasa Carrefour dituntut ditutup karena katanya dituduh monopoli. Tidak boleh monopoli. Tidak masuk di akal kalau di satu kampung misalnya hanya boleh ada satu orang saja yang jual kasur gitu. Oh, tidak masuk di akal kalau di satu kota atau di satu kampung hanya boleh ada satu toko saja yang jual paku gitu. Tidak masuk akal. Tetapi orang-orang tidak merasa bahwa tidak masuk akal juga bahwa di satu daerah hanya boleh ada satu merek gereja. Mereka tidak merasa itu tidak masuk akal dan tidak menentang itu. Seandainya di satu kampung atau di satu kota ada satu orang sudah buka toko bakmi gitu, dan orang lain tidak boleh ada yang jual bakmi lagi di situ, saya pikir semua orang masyarakat di situ akan marah besar sama dia. Hei, kamu bagaimana boleh monopoli? Kamu jual bakmi, semua orang lain tidak boleh buka bakmi lagi di sini. Tetapi mengapa dalam hal iman mereka tidak bisa berpikir demikian, bahwa mengapa tidak boleh orang berpikir berbeda untuk dicek yang mana yang lebih benar dan lain sebagainya. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat bahwa masalah jual bakmi, masalah jual kasur, masalah jual yang lain-lain, iblis ada di pihak netral. Dia tidak ada kepentingan orang makan bakmi merek apa. Dia tidak ada. Iblis bisa lepas tangan, terserah pasar bermain gitu. Tetapi terhadap satu hal ini, terhadap masalah kepercayaan, terhadap hal iman, iblis tidak mau lepas tangan. Dia mau ikut campur tangan di dalamnya. Ibarat peperangan, dia sudah mencaplok satu wilayah. Dia tidak mungkin dengan gampang, dengan pantah melakukan perlawanan atau melakukan sebuah tindakan, menyerah, membiarkan wilayahnya dimasuki oleh pembebas-pembebas. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, nah kita harus sadar akan hal itu. Oleh sebab itulah Rasul Paulus berkata, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Ingat, baik atau tidak baik waktunya. Dia tidak berkata pada waktunya baik saja beritakan Injil, tapi baik atau tidak baik waktunya, beritakanlah Injil. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita perlu tahu mengapa harus demikian, adalah karena pemberitaan Injil itu adalah sebuah usaha untuk pembebasan, rescue mission, misi penyelamatan, rescue mission kepada orang-orang yang akan binasa. Kita menghadapi musuh, baik atau tidak baik waktunya, harus adakan penyelamatan. Baru Sabtu malam, tadi malam saya nonton National Geography, saya sangat senang, yaitu kisah militer. Ini kisah nyata bagaimana satu pesawat helikopter ditembak jatuh di Afghanistan. Dapat laporan di lokasi bahwa 4 orang mati, dan satunya cedera berat. Itu yang kasih laporan radio. Mereka langsung kirim helikopter untuk pergi, ya, menyelamatkan yang satu yang masih hidup dan berusaha untuk mengambil mayat empat orang itu. Tengah malam, operasi tengah malam. Mereka tahu bahwa Taliban masih jaga di situ. Mereka pergi dengan helikopter, ya, dan tidak ada lampu sedikit pun. Mereka semua yang melaksanakan misi itu pakai ini, kacamata teropong lihat malam. Ya, jadi musuh nggak bisa lihat mereka, mereka bisa lihat di mana-mana dengan helikopter. Dan bagaimana helikopternya itu turun, jadi orang Taliban itu hanya dengar bunyi helikopter tapi tidak tahu dia ada di sebelah mana. Ada beberapa juga yang mengacaukan bunyinya. Dan satu helikopter yang turun itu, ya, dia berkata, kalau siang hari saya tidak berani turun. Kalau siang hari, karena katanya, ya, baling-balingnya selisih dengan tebing itu katanya hanya beberapa in saja. Mau ke kanan sedikit untuk pendaratan dia punya helikopter, jurang hanya tinggal tidak sampai 1 meter. Katanya. Kalau siang hari saya tidak berani mendarat, ya, tapi karena malam hari dan karena mendesak, misi ini harus berhasil. Salah seorang teman yang sudah terluka parah harus dibawa pulang. Maka dengan menempuh risiko itu, dia turunkan itu helikopter, dan kemudian satu orang yang masih hidup cedera itu berhasil dibawa pulang. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, pemberitaan Injil adalah rescue mission, misi penyelamatan. Baik atau tidak baik waktunya, justru di waktu yang sangat tidak baik itulah misi penyelamatan itu sangat perlu. Kalau waktunya baik-baik, tenang-tenang saja, apa yang mau diselamatkan? Justru di saat yang sangat genting, situasi yang sangat berat, rescue mission semakin diperlukan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kemudian yang kedua katanya, nyatakanlah apa yang salah. Nyatakanlah apa yang salah. Ini bukan hal yang gampang, saudara. Menyatakan apa yang salah, menyatakan orang salah itu menyinggung perasaan orang. Memuji orang itu membuat orang senang. Menyatakan salah itu membuat orang marah. Kalau ada dua tugas, satu, Anda pergi, Anda disuruh, satu orang diperlukan untuk pergi menyampaikan kepada satu bapak, ya, bahwa dia salah, dia berdosa, dia ditegur. Kemudian satu lagi menyampaikan berita kepada satu bapak, ya, bahwa dia, ya, dipilih untuk sebagai seorang kehormatan, ya, jemaat yang terbaik selama tahun 2010 gitu. Anda mau pilih pekerjaan yang mana? Pekerjaan mana yang lebih enak? Untuk pergi tegur seorang bapak atau pergi memberitakan kabar baik kepada bapak itu. Wah, saya pikir semua orang akan berkata, wah, saya jangan yang nomor satu deh. Saya kurang pintar bicara, kalau tegur orang saya nanti terlalu to the point. Banyak sekali alasan bisa dimunculkan. Nah, saya yang itu aja, yang kasih tahu yang baik saja. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kekristenan semakin hari semakin kacau. Kekristenan semakin hari performanya itu semakin menurun. Itu adalah karena orang Kristen tidak menyadari bahwa pekerjaan menasihati orang, menegur orang, itu bukan sesuatu yang kita senangi, tetapi sesuatu yang kita perlukan. Bukan sesuatu yang kita hobikan gitu, tetapi adalah sesuatu yang kita mau tidak mau harus kerjakan. Karena kalau tidak, maka segala sesuatu akan makin hari makin buruk. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu di dalam gereja yang benar, maka selain ada pemberitaan hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan, Injil dan lain sebagainya, maka diperlukan juga nasihat, penertiban, teguran, dan segala hal yang bersifat mengoreksi orang. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, banyak orang tidak menyadari bahwa ini adalah bagian dari berjemaat yang sangat penting, yaitu mengoreksi. Inilah yang Tuhan inginkan dari acara berjemaat. Sebelum kita dibawa ke sorga bersama Tuhan, kita dikumpulkan. Ini ibaratnya itu mirip demikian. Ini orang-orang yang mau diberangkat ke Taiwan jadi TKI. Ada orang Sunda, orang Jawa, misalnya segala macam. Mereka ditampung di satu rumah. Tempo hari ada di Taman Nyur dekat mama saya, ada satu rumah besar ditampung. Mereka diajarin bahasa Mandarin sedikit-sedikit yang penting-penting, ya. Ni hao ma, katanya ya. Ya, sehingga mama saya bilang, wow, itu ada orang Jawa, katanya, kita lewat, dia bilang, ni hao ma, katanya, bagus. Walaupun agak miring-miring sedikit, gitu. Dan berbagai sapaan-sapaan, kata-kata penting diajarkan kepada mereka. Sampai perusahaan pengirim TKI itu mendapatkan bahwa ini sudah lumayan. Artinya perintah-perintah untuk melakukan ini, lakukan itu sudah bisa diserap. Barulah kemudian diputuskan itu dikirim ke Taiwan di sana. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bukan hanya masalah bahasanya, tapi mengajarkan juga segala macam tata krama, sopan santun, termasuk mengerjakan berbagai hal keterampilan. Tahukah Anda apa tujuan dari sebuah jemaat? Tujuan dari sebuah jemaat adalah sebelum Tuhan datang menjemput kita, sangkakala berbunyi di angkasa di sana, maka Tuhan mau kita berjemaat. Dan di dalam acara berjemaat inilah apa yang belum beres mesti dibereskan. Apa yang belum bagus harus dibaguskan. Apa yang perlu ditegur itu ditegur. Apa yang perlu dinasihati harus dinasihati. Segala hal harus diselesaikan sehingga pada saat Tuhan datang menjemput kita, Dia mendapatkan bahwa kita telah mengalami satu proses pengkondisian untuk masuk surga melalui acara berjemaat kita. Oleh sebab itu saya selalu berkata bahwa kalau Anda datang ke sini, kalau Anda rasanya enggak enak untuk datang, ya lebih baik enggak usah datang. Tapi kalau Anda sudah duduk di sini, mari nikmati satu suasana kita memuji Tuhan. Saya heran sekali kalau orang datang di tengah-tengah jemaat Tuhan tidak serius memuji Tuhan. Tidak serius memuji Tuhan. Padahal kita harus serius melakukan itu. Di sinilah kita berlatih memuji Tuhan. Ada orang bertanya, nanti kita masuk surga sebenarnya kita kerja apa? Sepanjang waktu lagi kerja apa? Piket sudah enggak usah. Betul enggak? Makan saja sudah enggak usah. Jadi enggak perlu ada orang masak gitu. Nah, lalu kerja apa? Ya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tidak ada tercatat kerjaan apa-apa sebenarnya. Anda baca di kitab Wahyu. Yang tercatat, yang kita bisa baca hanyalah katanya mereka memuji Tuhan. Memuji Tuhan terus. Wow. Rupanya bernyanyi memuji Tuhan. Nggak usah cuci pakaian lagi. Nggak usah masak. Nggak usah cari uang. Banyak hal tidak usah dilakukan. Boleh katakan semua. Kita hanya bernyanyi memuji Tuhan. Oleh sebab itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari disinilah kita bernyanyi memuji Tuhan dengan lagu-lagu yang merdu. Ya. Ada lagu dalam hatiku. Kalau Anda suka bernyanyi, ya. Kalau Anda suka bernyanyi sekali lagi, kalau setiap ada waktu Anda bernyanyi, saya kasih tahu, ketukan itu ada di dalam hatimu. Kecepatan ketukan itu ada dalam hatimu. Anda akan tahu persis lagu ini terlalu cepat. Anda akan tahu lagu ini dinyanyikan terlalu lambat. Mengapa? Ada lagu dalam hatiku. Karena ada lagu dalam hatiku. Dia sudah ada irama di dalamnya. Jadi ada lagu dalam hatiku, ada sukacita yang tak terkatakan, ada lagu dalam hatiku. Saudara yang saya kasih, dok, di jemaatlah segala sesuatu yang belum bagus, saya kata, kita bikin bagus semuanya, semuanya. Dan saya mau mahasiswa Anda bernyanyi siang dan malam kalau perlu, sampai betul-betul ada lagu dalam hatimu. Saya katakan, mengapa saya temukan ada mahasiswa yang ketukannya enggak pintar? Ya karena dia jarang nyanyi. Dia jarang nyanyi. Dia tidak menjiwai lagu itu. Tidak menjiwainya, tidak menyerapkan lagu itu. Saudara, kalau kita sungguh senang akan hal ini, maka dia sudah menjadi bagian dari kita bahkan. Pada waktu saya ke Kalimantan Timur, saya terus terang kepada ini Supriyadi, Elisa, Anyut, dan istrinya siapa namanya, Susah. Mereka mengantar kami sampai di airport. Saya panggil susu kopi, kita minum di situ. Saya bilang kepada mereka, saya lihat pelayanan kalian sudah bagus di Samarinda. Bagus. Kata Supri, PA mereka sudah sampai eskatologi Malawa. Saya bilang itu sudah kaliber STT. Saya kasih tahu sekarang, sudah terus terang. Nyanyinya yang tidak bagus, Bro. Ya. Saya mau kasih tahu, nyanyinya tidak bagus. Mengapa nyanyinya tidak bagus? Padahal tahu enggak, di Samarinda itu satu keluarga yang menerima kami nginap beberapa hari di sana seminar itu. Waktu seminarnya duduk paling depan di situ. Saya seminar duduk paling depan. Dia bilang apa? Pak Suwento, doktrinnya semua benar. Semua benar. Enggak ada yang salah semuanya, Dok. Sebenarnya lu kenapa kamu enggak ikut anjur aja? Bisa enggak lagunya jangan himne saja, tambah yang lain. Oke, saya bilang begini, doktrin yang benar pasangannya itu adalah lagu himne. Wah, kita lumayan berdiskusi, semacam berdebat. Dari Samarinda sampai ke Balikpapan 2 jam lebih di mobil ngomongin itu. Sampai di Balikpapan kita kebaktian, nyanyinya belepotan. Sehingga muka saya kalau bisa saya mau lipat-lipat kantongin gitu. Ya. Betapa malunya saya. Karena saya mengagung-agungkan lagu himne adalah lagu yang termerdu, yang begini. Sampai di kebaktian di Balikpapan salah-salah semuanya. Yang pimpin nyanyi tangannya ya, dengan yang dibawa enggak cocok sama musiknya. Pokoknya kacau seluruhnya. Waduh, ya. Saya lihat dia di samping saya, dia duduk di samping saya. Dia enggak nyanyi, dia liatin terus begitu ya. Mungkin dalam hatinya, nah Pak Suhento katanya lagu himne paling merdu. Nah, coba kamu dengerin aja, beginikah yang namanya merdu? Nanya. Mungkin makanya saya bilang, aduh, rasanya ya, muka saya mau dilipat-lipat, dikantongin aja gitu. Enggak tahan rasanya. Makanya saya sudah enggak tahan. Saya waktu mereka antar saya, itu rame-rame ngantar saya ke airport, termasuk dia gitu. Tapi setelah disalam-salamin, dia pulang. Nah, dia pulang, ini orang-orang kita ini belum pulang. Nah, saya bilang, ayo kalian, ayo kita pergi minum, cari meja gitu. Terus saya bilang sama mereka, pengajarannya sudah bagus. Saya bilang, oke lah, doktrin. Nyanyinya tidak bagus, saya bilang. Tahu enggak? Tidak bagus. Terus terang saya bilang tidak bagus. Tadi itu kebaktian itu nyanyinya tidak bagus sama sekali. Begitu. Siapapun yang datang di sini ikut kebaktian tadi itu pasti menyadari bahwa itu tidak benar. Kalau belum pintar main musik, lebih baik nyanyi tanpa musik daripada dibikin kacau-kacau. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, apa yang tidak baik kita perbaiki. Tegurlah, katanya, apa? Nasihat, nyatakanlah yang salah. nyatakan yang salah. Oh, nyatakan yang salah, orang bisa tidak senang gitu. Tetapi kalau tidak nyatakan yang salah, ya dia salah terus gitu. Nah, tidak pernah jadi benar. Terus yang ketiga di sini katanya, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Tegurlah dan nasihati dengan segala kesabaran dan pengajaran. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tentu kita menegur orang ya, dengan sabar, pengajaran. Bukan mau matikan dia, justru kita mau supaya jadi baik, jadi bagus. Segala sesuatu jadi lebih indah gitu. Jadi lebih benar. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran, dengan segala kesabaran. Sabar. Sabar. Dan pengajaran doktrin. Mengajar doktrinal. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Di ayat 3 di sini dengan, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tahukah Anda, waktu saya masih jadi gembala di GKJ, kita mempunyai kebiasaan sekali susun jadwal pelayanan 3 bulan, kadang setengah tahun, itu undang orang khotbah ya. Dari sampai dipikir-pikir siapa lagi yang kenal ya. Kalau bisa seluruh Jakarta kena undang. Ada gereja yang sekali bikin jadwal pelayanannya setahun, saudara, kamu bisa bayangkan. Dan gembalanya cuma kebagian khotbah 2-3 kali setahun. Semuanya undang si ini, pendeta ini, segala macam semuanya. Yang campur aduk lagi ya. Yang karismatik, yang Calvinis, yang Armenianis, yang segala macam model. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Dan semuanya sudah dijatahkan. Pergi khotbah dapat amplop. Makanya dulu saya masih jadi hamba Tuhan Injili itu punya dari catat khotbah. Wah, minggu ini pagi khotbah di mana, siang khotbah di mana, sore khotbah di mana. Sebelum saya pergi ke Amerika, 1 bulan sekitar 20 kali saya khotbah, diundang kemana-mana. Itulah yang membuat saya bisa nyimpen duit dari amplop itu, semua itu yang masuk tuh amplop. Sampai saya bisa simpan uang bisa ke Amerika. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, persis menggenapi apa yang diomongkan di sini. Mengumpulkan apa katanya? Guru-guru. Nah, oleh sebab itu ketika Grafe berdiri, saya tidak mau lagi itu terjadi. Tidak mau. Saya yang khotbah. Diaken diajarin untuk khotbah. Bosan, tidak usah datang. Kita tidak mau masuk ke dalam suasana, ke dalam budaya, untuk menggenapi 2 Timotius pasal 4 ayat 3 dan 4 ini. Tidak. Ke gereja bukan untuk seperti orang nonton, masa film ini dinonton 2-3 kali, ganti yang lain. No. Ini bukan pergi ke bioskop, saudara. Datang ke sini untuk berjemaat, menerima pengajaran, memahami firman Tuhan. Jadi tidak ada tradisi untuk mengumpul-ngumpulkan guru seperti banyak gereja lakukan hari ini. Mereka kumpulkan guru. Saudara, kita tidak mau mengumpulkan guru. Kemudian hal yang menggenapi ini apa lagi, tahu enggak? Orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, katanya. Yang sehat justru tidak bisa diterima. Yang tidak sehat itu, woi, itu jadi sesuatu yang dikejar-kejar. Baru datang satu bapak beberapa hari yang lalu. Anda pasti ketemu. Dia masuk gitu. Dia kasih tahu saya, Pak, di belakang gereja saya rusak. Saya bilang, rusak bagaimana? Ya, katanya pokoknya kacau deh. Firman Tuhan yang disampaikan di situ juga kacau. Dan dia sendiri pengkhotbah. Dia sendiri pengkhotbah. Dia datang kepada saya, dia bilang apa? Pak, semua pengajaran Bapak sudah saya khotbahkan di gereja. Cuman satu yang saya tidak berani khotbahkan. Saya ketawa. Hah? Saya bilang, apa yang kamu tidak berani khotbahkan? Dia ketawa. Saya tidak berani khotbahkan perempuan tidak boleh khotbah di kebaktian umum atau jadi gembala. Loh, kenapa kamu tidak berani khotbahkan itu? Karena gembalanya perempuan dan itu kakak saya sendiri. Saya mangguk-mangguk. Oh, pantasan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Tetapi ya, yang anehnya sekarang, anehnya apa teman? Sebagian orang di situ bilang, wah, ini benar, ini khotbahnya benar, pengajarannya benar. Tapi sebagian ya, kelihatannya memunculkan perlawanan. Oke, ternyata masih ada yang bisa terima. Kalau di sini dikatakan apa? Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi. Sekarang ini masih dapat ini. Sebagian masih dapat di sini. Orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tidak dapat lagi. Wah, kalau tidak dapat lagi itu repot. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mengapa Tuhan selamatkan Nuh dan matikan begitu banyak orang? Apakah Nuh tidak pernah menyampaikan kebenaran? Sampaikan. Di dalam kitab perjanjian baru yang lain dikatakan Nuh itu pengkhotbah. Tapi sampai pada tahap apakah Tuhan mempertimbangkan ini orang mesti dimusnahkan dan Nuh diselamatkan? Adalah sampai pada tahap di mana ternyata tidak ada lagi orang yang bisa terima khotbahnya Nuh. Kan kehadiran Nuh sudah tidak diperlukan lagi kalau sudah kondisi demikian. Khotbahnya juga sudah tidak ada guna lagi gitu. Ya sudah, kalau begitu dimusnahkan dan Nuh diselamatkan. Begitulah. Saudara, dalam kondisi apa Lot dibawa keluar dan Sodom dan Gomora dibom nuklir sama Tuhan? Dalam kondisi apa Tuhan? Apakah Lot tidak memberitakan kebenaran? Penulis perjanjian baru berkata Lot itu orang benar yang hatinya susah tinggal di situ. Berarti Lot ngomong sampai mulutnya berbusa, nah ada lagi yang dengar gitu. Jadi Tuhan bilang kehadiran Lot di kota Sodom sudah tidak ada gunanya, tidak ada guna lagi. Dan orang Sodom sudah tidak ada yang bisa ditobatkan lagi. Kalau begitu, keputusannya adalah yang terakhir. Lot diambil keluar, dibom nuklir. Gitu. Sekarang, dapatkah kita menafsirkan? Dapatkah kita melihat? Kapan sangkakala berbunyi? Malaikat berseru dan kita berubah kemudian naik ke atas di sana. Kapankah itu akan terjadi? Kalau sesuai dengan di sini, yaitu waktu di mana ajaran sehat tidak bisa diterima lagi. Akan tiba waktunya orang tidak dapat menerima ajaran sehat lagi. Ketika orang tidak dapat menerima doktrin yang disampaikan oleh Grafe, tidak ada yang bisa terima lagi, maka tidak ada guna lagi kehadiran kita di sini. Saudara, tidak ada guna lagi. Kalau tidak ada guna lagi, maka Tuhan angkat kita. Karena kita tidak dibutuhkan lagi di sini. Karena masih ada orang yang bisa dengar, walaupun persentasenya kecil, kehadiran kita masih diperlukan. Amin. Anda melihat itu? Karena masih ada walaupun sedikit gitu. Masih ada. Nah, oleh sebab itu beritakanlah Injil, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Kita lihat masih ada atau tidak. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau makin sedikit, makin sedikit, makin sedikit, Anda tidak boleh mengeluh. Apalagi malah diri sendiri tawar hati. Itu lebih celaka lagi. Karena itu pertanda kita sudah hampir diangkat. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya khawatir dong. Saya khawatir bukan yang menginjil tidak dapatkan orang, malah yang menginjil sendiri yang lemah jadi hilang. Jadi ketika Anda menginjil sini mentok, menginjil sini mentok, menginjil sini mentok, orang semuanya tolak, tidak ada yang mau bertobat, tidak mau mendengar lagi pengajaran yang benar. Kalau yang sesat semua ditongkrongin dengan baik semuanya, Anda jangan tawar hati dan berkecil hati. Justru itu pertanda hari pengangkatan sudah dekat sekali. Karena kalau orang-orang tidak bisa menerima pengajaran yang sehat lagi, maka kehadiran kita di dunia ini sudah tidak dibutuhkan lagi. Itu saatnya Tuhan bilang, pulanglah, pulanglah. Engkau tidak dibutuhkan di situ lagi. Saya berpesan kepada senior-senior kalian, kalau di kota itu terlalu sulit, terlalu sulit, orang-orang tidak menanggapi kebenaran, kebaskan debu kaki, kita pindah ke kota lain, ya kan? Kita lihat di mana yang masih ada ketertarikan terhadap kebenaran, kesitulah kita pergi. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Saudara, saya kadang-kadang mendengar mereka cerita. Makin hari muncul juga ini, kalau di dunia luar disebut ini apa istilahnya itu, yang memberi semangat itu, yang motivator segala macam itu, ceritanya hebat ya. Ada satu yang muncul di televisi yang kepalanya botak itu, saya nggak usah sebut namanya. Ya. Saya mengamatin apa yang dia omong. Itu konsep di dalam kitab Amsal. Tadinya saya pikir dia orang Kristen, tapi kemudian saya dengar bukan. Oh, banyak orang minat. Oh, semuanya bilang, waduh, ya, filosofi yang dia ajarkan, cara bergaul semua yang dia ajarkan sangat bagus, sangat bagus. Mendidik anak yang dibawakan oleh pembicara ini sangat bagus, yang benar-benar sangat bagus. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, padahal mereka hanya ambil kutip dari Alkitab sepenggal-sepenggal, dan mereka tidak memakai footnote menyebut sumbernya dari mana. Plagiator. Kita memberitakan, menyebutkan sumbernya, dan orang tidak senang. Ya. Kalau filosofi kehidupan itu dibacakan, yang di kitab Amsal itu, enggak usah sebut itu dari Amsal, dari Alkitab, banyak orang mangguk-mangguk. Bagus. Itu benar. Itu sangat bagus. Tapi benar. Tahu enggak itu? Benar? Itu Alkitab yang ngomong begitu. Hah? Alkitab. Saya bukan orang Kristen, saya enggak setuju, saya enggak senang. Lah, tadi sebelum disebut sumbernya, kamu ya apa? Bagus. Benar gitu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ada sikap menentang Tuhan yang tersembunyi di bawah sadarnya malah. Lucu sekali kadang-kadang kita lihat. Ini katanya, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Membukanya bagi dongeng. Saudara, cuman di Grafe, di GBIA yang kita sampaikan kebenaran doktrinal. Ada banyak gereja yang dimana disampaikan di atas mimbar itu adalah pengalaman. Oh, dan itu sangat menarik banyak orang. Dia katakan apa? Aduh, tadi malam baru pulang dari neraka. Kita bilang, oh, gila. Dia jalan-jalan tadi malam baru pulang dari neraka, bayangkan. Gitu. Ya, tuh. 2 minggu yang lalu dibawa ke surga, jalan-jalan baru pulang dari surga. Waduh, naik apa? Ya, naik Garuda. Bukan, ya, nanya macam begini, tau nggak ya? Waduh, orang Kristen semuanya, bro. Hebat lu, hebat, hebat, ya, bro. Hebat sekali. Saudara yang saya kasih dalam, itu apa di sini? Dia kita bilang itu apa? Dongeng, dongeng. Menutup telinga untuk kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Kalau di Alkitab menyebutnya dongeng nenek tua, ini yang cerita kakek. Ini dongeng kakek tua. Dan orang senang dengan dongeng-dongeng demikian. Menggenapi ini. Nah, sekarang yang terakhir di ayat 5. Nasihat Rasul Paulus apa? Kuasailah dirimu dalam segala hal, sabar menderita, lakukan pekerjaan pemberitaan Injil, tunaikan tugas pelayananmu. Hai kamu orang Kristen akhir zaman yang sudah lahir baru, yang ngerti kebenaran, terutama jemaat Grafe, orang-orang GBIA yang tersebar di seluruh Indonesia, kuasailah dirimu. Kuasai dirimu. Menguasai diri. Jangan sempoyongan. Kuasai diri. Dalam segala hal. Dalam segala hal. Bukan cuma satu hal. Dalam segala hal. Sabarlah menderita. Kalau memang harus menderita, kita sabar. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil. Sekali lagi dia ulangi, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil. Tugas, tunaikanlah tugas pelayananmu. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita semua mau pada saat Tuhan datang dapatkan kita dalam keadaan setia. Dalam keadaan setia. Minggu yang lalu saya tanya, Anda mau Tuhan Yesus datang hari apa? Datang minggu pagi jam 10-an. Wah, minggu pagi jam 10-an datang Tuhan Yesus. Berarti apa? Sedang kebaktian. Wah. Kalau Tuhan Yesus datang minggu malam, nah, yang hadir di sini, kedapatan sedang berjemaat. Kalau Tuhan Yesus datang Rabu malam, wah, siapakah yang saat itu sedang berdoa secara jemaat? Tuhan Yesus datang Senin pagi jam 9, ya sedang kerja. Mau Tuhan Yesus datang kapan? Sudah. Tuhan Yesus datang kapan paling baik? Gimana? Tuhan Yesus datang malam minggu. Wah, ada sebagian pacaran, sebagian datang pemuda, gitu ya. Saudara, menurut Anda Tuhan Yesus datang kapan? Kalau kita dalam kondisi setia setiap saat, kita berkata, Tuhan, kapan saja Engkau datang, tidak ada masalah dengan saya. Saya siap setiap saat. Dan Tuhan sudah hampir datang. Saya lihat kondisi penyesatan yang sedang intensitasnya luar biasa tingginya. Luar biasa tingginya. Makin hari makin sedikit yang bisa menerima ajaran yang sehat. Berarti Tuhan sedang melihat apakah saat ini, saat dimana orang-orang kepunyaanku tarik, karena kehadiran mereka sudah tidak berarti lagi di dunia ini. Mari kita berdoa. Sampaikanlah isi hatimu kepada Tuhan. Sampaikanlah syukur dan puji hatimu kepadanya. Sampaikanlah permohonanmu kepada Tuhan. Sampaikanlah harapanmu kepada Tuhan. Sampaikanlah isi hatimu kepada Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firmanmu yang mengingatkan kami bahwa kami harus dalam kondisi setia, baik atau tidak baik waktunya. Kami harus bertahan. Kami harus membawa pengaruh. Kami harus berfungsi dengan baik menjelang kedatangan-Mu Tuhan, baik atau tidak baik waktunya. Pimpin kami semua Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.